إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم رحمكم الله الله سبحانه وتعالى dengan hikmahnya yang maha tinggi, dengan hikmahnya yang maha agung, telah membedakan baik ditinjau dari sisi syar'i atau ditinjau dari sisi qadari, yaitu pada penciptaan, ditinjau dari tabiat, ditinjau daripada 'urf, apa yang disepakati masyarakat, bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang menghidupkan kalian, yang mengatur segala urusan kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin, yang telah menciptakan dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari jiwa yang satu tadi, itu Adam alaihissalam, istrinya. Ala wahiya Hawa. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Kemudian dengan pasangan Adam dan Hawa berkembanglah adanya keturunan yang berjenis laki-laki dan berjenis perempuan yang cukup banyak. Demikian pula Allah Jalla wa'ala berfirman, أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِّ يُمْنَى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر والأنثى. Tatkala Allah Jalla wa'ala menyebutkan akan muasal penciptaan manusia, manusia muncul di muka bumi ini, lahir di muka bumi ini, selain Adam, selain Hawa, yaitu dengan adanya proses adanya seorang suami dan istri yang Allah Jalla wa'ala tumpahkan dengan sebab air mani tadi. Kemudian Allah ciptakan menjadi alaqah, segumpal daging. Fakhalaqa, kemudian Allah Jalla wa'ala ciptakan dengan segumpal daging tadi wujud manusia. Fasawwa, kemudian Allah sempurnakan. Kemudian darinya lah Allah Jalla wa'ala jadikan adanya laki-laki dan perempuan. Demikian pula Allah Jalla wa'ala bersumpah, wal wanahari idza tajalla. Demikian pula siang tatkala muncul, siang menyusul malam dan keberadaannya dalam kondisi tajalla, yaitu terang benderang. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Demikian pula tentang penciptaan, bahwa manusia itu Allah ciptakan ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Yaqulu al-ulama inna baina an-nisa war-rijal taqabul wa tafaruq bi wudhuhin jaliyyin kama taqabala baina al-layli wan-nahar. Surah yang terakhir yang kita bacakan pada suratul Lail. Mengapa Allah Jalla wa'ala memulai dengan sumpahnya, wal-layli idza yakhsha wan-nahari idza tajalla. Demi malam yang menutupi waktu siang, dan demi siang tatkala muncul dalam kondisi terang benderang. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan, wa ma khalaqa dzakara wal unsa, tentang penciptaan makhluknya, ada yang berjenis laki-laki dan ada yang perempuan. Dikatakan oleh para ulama bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan, ketidaksamaan laki-laki dengan perempuan, itu sangat jelas, seperti jelasnya perbedaan antara malam dan siang. Ibadallah. Maka marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Ala wa huwa al-hidayah, petunjuk. Ala wa huwa al-iman, mensyukuri nikmat Allah berupa iman wa Islam wa taufiq. Karena sebagian manusia dalam kondisi hidup di muka bumi tala'uban, bermain-main dalam hidupnya. Apakah dengan sikapnya? Apakah dengan lontaran ucapannya? Apakah dengan pemikirannya? Al-muwaffiq man waffaqahullah. Orang-orang yang Allah berikan petunjuk, kemudian dengan petunjuk tersebut seorang mencocoki apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kitabullah, demikian pula sunnah Rasul, dengan pemahaman yang benar adalah orang-orang yang Allah kehendaki. Berapa banyak manusia yang dalam kondisi dengan kecerdasannya tergelincir dengan pemahaman yang tersesat. Sekian banyak orang-orang yang mungkin Allah Jalla wa'ala berikan kelebihan-kelebihan berupa kebagusan penampilan, penampakan dan yang lain, terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Fa'Allah Allah ibadallah, syukurilah atas nikmat Allah Jalla wa'ala, di mana seorang diberikan petunjuk yang dengan Al-Quran semakin lembut hati seorang, yang dengan mau'izah dia pun mendengarkannya, yang dengan itu seorang mendapatkan manfaat. Maka sesungguhnya perbedaan laki-laki dan perempuan sangat jelas, sebagaimana yang Allah beritakan, wal-layli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Sangat jelas bahwa malam itu bukan siang dan siang itu bukan malam. Berbeda malam dan berbeda siang. Demikian pula beda antara laki-laki dan perempuan. Ibadallah, ma'asyur muslimin. Allah Jalla wa'ala membedakan dalam sisi syar'inya. Di antara ketetapan syariat, di mana Allah Jalla wa'ala memberitakan, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan atas sebab mereka dilebihkan dan diutamakan di akad pernikahan bahwa kewajiban mahar itu bagi laki-laki dan bukan perempuan. Kewajiban untuk menunaikan pernikahan dan akad dikatakan sah. Di antaranya ialah dengan adanya mahar. Dan itu datangnya dari laki-laki dan bukan dari perempuan. Demikian pula asal-muasal pemberian nafkah. Asal-muasal seorang mencukupi kecukupan yang ada pada keluarganya. Ialah tanggung jawab kaum lelaki. Sekian banyak kejadian rumah tangga. Yang dimana kaum lelaki harus merendahkan diri dan hidup terhina tatkala dia tertimpu di hadapan seorang wanita disebabkan karena senantiasa menengadahkan tangannya di hadapan sang istri. Maka semuanya tanggung jawab untuk memberikan rezeki adalah kaum lelaki dan bukan kemudian hal itu bertolak belakang apabila seorang suami mendapatkan istri dalam kondisi berkelebihan. Tapi ingatlah bahwa harta wanita, dalam hal ini harta sang istri, jika masuk dalam keluarga dan seorang laki-laki dalam kondisi lemah menghadapi, yang terjadi berbagai macam kerendahan bagi seorang laki-laki di hadapan sang suami atau seorang suami di hadapan seorang istrinya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sisi syar'i yang Allah tetapkan bahwa laki-laki berbeda dengan wanita, di mana Allah Jalla wa'ala memberitakan yusikumullah li'auladikum lizdakari hadzul untayin. Allah wasiatkan, bermakna Allah tetapkan tentang satu hukum dalam masalah waris mewarisi bagi seorang ayah jika meninggal dunia, bagi seorang ibu jika meninggal dunia dan meninggalkan harta, Allah wasiatkan berupa hukum waris mewarisi. Jika orang tua meninggal, kemudian ada harta yang diwariskan kepada anak, maka Allah wariskan dalam hal ini ialah yusikumullah fi auladikum lidzakar mithlu hadzal untayain, bahwa bagian laki-laki yang diperoleh itu dua kali lipatnya bagian anak perempuan. Demikian pula Allah Jalla wa'ala memberitakan tentang satu perihal secara khilqah penciptaan, bahwa Allah ciptakan laki-laki berbeda dengan penciptaan yang ada pada perempuan, di mana Allah Jalla wa'ala lebihkan dalam perihal laki-laki dalam sisi kekuatan, dalam sisi kekuatan pandang, bermakna bahwa dalam berpikir ke depan dan dalam berpikir cukup luas, tidak sebagaimana keumuman wanita jika berpikir dan jika memandang satu masalah dikatakan qasirah, pendek cara pandangnya, sehingga yang terjadi ialah atipiyah, gampang dalam kondisi kecenderungan, memiliki nilai kecenderungan yang sangat tinggi, dan sekian banyak para wanita dipermainkan oleh lelaki disebabkan karena nilai kecenderungan yang ada pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Lihatlah sekian banyak perempuan-perempuan yang menjadi korban para lelaki disebabkan rayuan-rayuannya karena tingkat kecenderungan seorang wanita lebih tinggi ketimbang laki-laki. Pandangannya pendek dengan berbagai macam buaya, dengan berbagai macam obrolan, dengan berbagai macam hal-hal yang dikatakan janji, sekian banyak wanita jatuh di hadapan kaum lelaki. Yaqulu tabaraka wa ta'ala idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Maka Allah Jalla wa'ala memberitakan dalam surat Az-Zukhruf, idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahman matalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Maka jika diberitakan kepada mereka satu kabar lahirnya seorang anak dengan apa yang Allah misalkan dengan apa yang dibuat permisalan oleh Ar-Rahman, wala wajhuhu muswadda, wajah mereka pun berubah dalam kondisi gelam, hitam pekat, wa huwa kadhin, dalam kondisi penuh dengan penyesalan, menyesal kenapa yang lahir seorang wanita. Awam yunasya'u fi khalqih, apakah orang-orang yang dalam kondisi mereka itu diciptakan au fil hilyah, apakah orang-orang dari kalangan para wanita yang ditumbuhkan, yang dibesarkan, yang hidup di muka bumi ini hidupnya itu dalam kondisi penuh dengan kekurangan, dan kekurangannya itu dihiasi dengan berbagai macam perhiasan, pantaskah mereka itu makhluk Allah Jalla wa'ala yang dinisbahkan sebagai anak Allah? Aku lukau lihada wa astagfirullahu liwalakum warisa al-muslimin wa'amatihim astagfiru innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima katsiran ba'd. Yaqulu al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, menafsirkan tentang ayat yang tertera dalam surat Az-Zukhruf pada ayat yang ke-18. Pantaskah wanita, perempuan yang diciptakan Allah Jalla wa'ala tumbuh dan berkembang dan akan menampakkan dalam kondisi kebagusannya dengan perhiasan yang mereka pakai, karena kemuliaan wanita yang terpenting bagi mereka ialah bagaimana berpakaian. Sejelek-jeleknya wanita jika dihiasi dengan berbagai macam perhiasan, pakaian yang bagus, pakaian yang indah, demikian pula menggunakan anting-anting yang bagus, kalung yang indah, gelang yang indah, akan nampak padanya kecantikan. Demikian pula sebaliknya. Maka pantaskah kata Allah Jalla wa'ala, makhluk Allah Jalla wa'ala yang diciptakan dan diperkembangbiakkan dalam kondisi mereka tumbuh dan hidupnya ada banyak kekurangan, dan sempurnanya mereka itu dengan perhiasan-perhiasan yang ada, pantaskah mereka itu dinisbahkan sebagai anak-anak Allah? Karena orang-orang kafir, mereka menisbahkan bahwa malaikatullah itu anak-anak Allah yang dikatakan anak-anak perempuan Allah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sekutu baginya. Inilah salah satu di antara bahwa pada wanita terdapat berbagai macam kekurangan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya naqisatu 'aqlin wa dinin, terjadi pada wanita kekurangan, tidak sempurnanya pada akal mereka, demikian pula pada agama mereka. Dan Allah Jalla wa'ala memberitakan bahwa tentang persyahadatan, tentang persaksian, bahwa dua saksi apabila diminta itu sah jika disangkan apabila saksi tersebut dua laki-laki, dan boleh diwakilkan apabila seorang laki-laki itu diwakili dengan dua wanita. Menunjukkan bahwa dalam masalah persaksian wanita pun dianggap harus mendatangkan dua kalinya ketimbang laki-laki. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah kekurangan dalam agamanya, disebabkan karena mereka harus mengalami apa yang diistilahkan dengan nifas dan haid. Masa-masa haidnya mereka tidak bisa beribadah, masa-masa nifas pun mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adapun dalam perkara tabiat, kita kenal masing-masing mengetahui bagaimana tabiat-tabiat yang menjadi khususiyah bagi seorang laki-laki dan tabiat-tabiat khususiyah bagi wanita. Demikian pula dalam perihal-perihal hal yang kita kenal janggal, jika kita dapati seorang anak di mana dalam kehidupannya anak kita laki-laki suka dengan boneka, suka menggendong dengan boneka, permainan anak perempuan, satu keganjilan dalam hal ini menampakkan perkara itu bahwa sesungguhnya pada urf kebiasaan yang ada pada masyarakat itu mengakui bahwa tumbuhnya anak-anak baik laki-laki maupun perempuan ada sisi perbedaan. Garis besar kenapa kita mengangkat dalam masalah ini orang-orangan dari orang-orang kafir, demikian pula sebagian orang-orang yang mereka berusaha masih menginginkan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadithi Ibn Abbas mimma rawahu al-Bukhari rahimahullah, la'ana Allah al-mushtabihin min al-rita min al-rijal bin nisa wal-mushtabihat min al-nisa bin rijal. Allah jalla wa ala melaknat orang-orang wanita ataupun kalangan wanita yang mereka itu menyerupai kaum lelaki. Demikian pula Allah jalla wa ala melaknat golongan kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita, sebaliknya golongan wanita yang menyerupai kaum lelaki. Oleh sebab itu, beberapa hal yang sangat nampak seperti diantaranya dalam masalah pakaian yang menjadi khususiyah, pakaian yang menjadi khususan bagi kaum lelaki tidak boleh seorang wanita menggunakannya dan sebaliknya. Di antaranya ialah dalam hal beralas kaki. Andai kata di sana ada hal-hal yang menjadi khususiyah, jenis sandal atau jenis sepatu yang merupakan khususiyah, apakah bagi wanita maka tidak boleh kaum lelaki menggunakannya dan sebaliknya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, lebih daripada itu, marilah kita menjaga keluarga kita, kita menjaga istri-istri kita, putri-putri kita, hendaknya jangan memperluas dalam perihal kesamaan-kesamaan dengan aktivitas yang dilakukan kaum lelaki. Sekian banyak urusan-urusan yang sesungguhnya diwakili kaum lelaki, tapi sekian banyak wanita pun ambil padanya atau sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menghindar atas sebuah laknat, karena yang dimaksud dengan definisi laknat ialah tarku min rahmatillah, tarku min rahmatillah, dijauhkannya seorang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fama nabada dalik, apakah yang dicari oleh seseorang apabila dalam hidupnya tidak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, harta yang melimpah ruah, tempat tinggal yang menyenangkan, berbagai macam kenikmatan yang datang, jika semua itu tidak Allah rahmati, tidak Allah berkahi, dari manakah seorang mendapatkan berbagai macam kesenangan dalam hidup, dan bagaimanakah seorang bisa beragama dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada khutbah Jumat kali ini memberi faedah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد